Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'd. Qala rahimahullah. Wa hadha min ahaqqin nasi biqawlihi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Ta'isa abdud dinar. Ta'isa abdud dirham. Ta'isa abdul khamisah. Ta'isa abdul khamilah. Mereka lah yang paling pantas dari manusia untuk terkena ucapan Rasulullah SAW, celaka hambanya dinar, celaka hambanya dirham, celaka hambanya hamparan permadani, celaka hambanya selimut, yakni dunia. Wa hadha huwa 'abdun li hadhihi al-umur. Merekalah budak-budaknya harta tersebut. Yang mana? Yang kemarin sudah dibahas, ada dua jenis, dan ini jenis yang kedua. Jenis pertama, orang mencari dunia lihajatihi, karena hajatnya, dengan cara yang halal. Maka dia berdoa pada Allah Ta'ala dan berusaha dengan usaha yang halal. Ini tidak termasuk. Tapi yang kedua, menjadikan hidup matinya hanya untuk cari dunia, bahkan dengan cara-cara yang apapun tidak peduli, pokoknya saya harus dapat harta. Inilah yang dikatakan abdud dinar, abdud dirham, abdul khamisah, abdul khamilah, ila akhirihi. Walau talabaha minallahi fa innallaha idza a'tahu iyyaha radiya wa in mana'a iyyaha sakhita. Kalaupun dia mintanya pada Allah, tetap termasuk abdud dinar, abdud dirham. Kenapa? Karena kalau dikasih, dia senang. Kalau enggak dikasih, marah pada Allah Ta'ala. Allah kejam, Allah tidak sayang pada saya, Allah tidak adil kepada saya, ila akhirnya. Fadha bukan abdullah, tetapi abdud dinar wa abdud dirham. Wa innama abdullah, yang namanya abdullah, ayurdiyahu ma yurdillah. Harusnya seorang hamba Allah, seorang yang namanya abdullah, dia meridai apa yang membuat ridha Allah, dan marah apa yang membuat marah Allah. Ridha kepada apa yang membuat Allah ridha, dan marah kepada apa yang membuat Allah marah, baru dikatakan abdullah. Wa yuhibbu ma ahabbahu Allah wa rasuluh, dan dia mencintai Allah, mencintai apa yang dicintai oleh Allah dan rasulnya. Lihat, mencintai apa yang dicintai oleh Allah dan rasulnya. Wa yubghid, dan membenci apa yang dibenci oleh Allah dan rasulnya. Ini baru dikatakan abdullah. Kalau diberi harta baru dia senang, tidak diberi dia benci, maka abdud dinar, abdud dirham. Kalau abdullah, dia akan ridha dengan apa yang membuat Allah ridha, dan dia akan marah apa yang membuat Allah marah. Dia akan cinta kepada apa yang dicintai oleh Allah dan rasulnya, dan dia akan benci kepada apa yang dibenci oleh Allah dan rasulnya. Wa yuwali awliya Allah, akan berwala kepada wali-wali Allah. Wa yuwadi, dan memusuhi musuh-musuh Allah. Fahadha alladhi istakmala al-iman, orang seperti inilah orang yang sempurna imannya. Intaha mulakhasan, ringkasnya atau selesai ucapan beliau secara ringkas. Ucapan siapa? Hah? Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah di dalam kitab Majmu' Fatawa juz ke-10 halaman 180 sampai 190. Falyarji'. Wa yu'ayyid wa qawluhu, kemudian ucapannya dalam hadis, tuba li'abdin. Qala Abu Sa'adat, tuba adalah ismul jannah, tempat atau nama dari surga. Wa qila, dikatakan pula tuba bermakna pohon, satu pohon bernama tuba di dalam jannah. Demikian dikatakan oleh Ibnu Athir di dalam Nihayah fi Gharibil Hadith. Wa yu'ayyidu hadha, dan yang mendukung hal itu, marawa Ibnu Wahb bi sanadihi, apa yang diriwayatkan oleh Ibnu Wahb dengan sanadnya dari Abi Sa'id radhiyallahu ta'ala anhu, bahwa seseorang berkata, ya Rasulullah, wa ma tuba, ya Rasulullah, apa itu makna tuba? Tuba disebutkan dalam hadis ini, tuba li abdin kada wa kada. Dan disebutkan pula pada hadis, badal Islamu ghariban wa sayaudu ghariban kama bada fa tuba lil ghuraba. Dan disebutkan dalam beberapa hadis lain. Wa ma tuba, apa itu tuba? Qala syajaratun fil jannah. Dia pohon dalam surga. Masiratu mi'ata sanah. Yang perjalanannya, dinaungannya, itu perjalanan 100 tahun. Tiabu ahlil jannah takhruj min akmamiha. Baju-bajunya penduduk surga didapatkan dari akmamiha, dari serat-seratnya. Serat-serat pohon tuba. Rawahul Imam Ahmad rahimahullah. Haddatsana Hasan ibn Musa, disebutkan oleh Al-Hasan ibn Musa, sami'tu Abdullah ibn Lahi'ah, aku mendengar Abdullah ibn Lahi'ah berkata, haddatsana Darraj Abu Samah anna Abul Haitham haddatsahu, bahwa Abul Haitham menyampaikan kepadanya dari Abi Sa'idin Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu, dari Rasulullah SAW, bahwa seseorang datang bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, tuba liman ra'aka wa amana bika. Tuba bagi siapa yang melihatmu dan beriman kepadamu. Qal, beliau berkata, tuba liman ra'ani wa amana bi. Tuba bagi yang melihat aku dan beriman kepadaku. Thumma tuba, thumma tuba, thumma tuba. Kemudian tuba, kemudian tuba, kemudian tuba. Bagi siapa yang melihat aku dan beriman kepadaku. Bagi siapa yang beriman kepadaku dalam keadaan belum melihat aku. Dikatakan sungguh sangat senangnya mendapatkan tuba orang yang melihat engkau dan beriman kepadamu. Kata Nabi, benar. Tuba bagi siapa yang melihat aku dan beriman kepadaku. Tetapi tuba, kemudian tuba, kemudian tuba disebutkan 3 kali. Bagi mereka yang beriman kepadaku dalam keadaan belum melihatku. Ini sisi keutamaan orang-orang yang beriman dalam keadaan belum melihatnya. Belum melihat tapi beriman. Makanya yang diharapkan oleh kaum muslimin yang datang sepeninggal Rasulullah SAW. Karena mereka mendapatkan sisi kelebihan. Para sahabat memiliki sisi kelebihan yang lain. Yang lebih banyak. Tetapi Rasulullah SAW menyatakan akan datang ayyamus sabr, hari-hari sabar. Siapa yang ya'mal fihinna, siapa yang beramal di hari-hari sabar itu seperti yang aku kerjakan, ini sunnah, ajru khamsina minkum, mendapatkan pahala 50 kali kalian. Kata sahabat, ya Rasulullah, awa minhum, mungkin 50 kali mereka. Labal minkum, bahkan 50 kali kalian. Di mana keistimewaannya kok 50 kali sahabat? Sahabat melihat bukti-bukti kenabian, melihat bukti-bukti turunnya Al-Qur'an, melihat mukjizat-mukjizat, melihat sekian perkara yang menyebabkan mereka beriman. Sedangkan kalian tidak melihatnya, tapi kalian beriman. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Beriman kepada hal yang kamu tidak lihat, tapi mendapatkan berita dari Quran dan Sunnah, kamu percaya. Maka ini, barakallahu fikum, dikatakan tuba wa tuba wa tuba. Demikian pula orang yang beramal dengan amalan sunnah di masa-masa fitnah. Berat. Memegang sunnah seperti memegang bara api. Terbakar tangan kita. Susah. Dia akan mendapatkan pahala 50 kali kalian. 50 kali para sahabat. Pahalanya. Ikhwani fillah azakumullah, adapun keutamaannya tetap para sahabat lebih utama dari mereka-mereka yang setelahnya. Walaupun yang setelahnya bisa mendapatkan pahala sekian banyaknya, kalau saja mereka bisa mengamalkan apa yang diamalkan oleh para sahabat dalam keadaan tidak melihat Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Qala وقد روى ابن جرير عن وهب ابن منبه ها hahuna atharan ghariban ajiba. Kata Ibnu Jarir dari Wahab bin Munabbih, di sini ada athar yang gharib dan ajib, menakjubkan. Qala Wahab rahimahullahu ta'ala, inna fil jannati syajaratan yuqalu laha Tuba. Sesungguhnya di surga ada pohon yang dijuluki dengan nama Tuba. Yasiru rakib fi dhilliha, akan berjalan seseorang yang berkendaraan di bawah naungan pohon tersebut 100 tahun. La yaqta'uha, belum menyelesaikannya. Oh, di gambar pohonnya. Kamu berjalan dari sini ke sana 100 tahun. Belum selesai naungan pohon Tuba. Wallahu ta'ala alam seperti apa bentuknya. Yang jelas itu adalah pohon di dalam jannah, yang tentunya memberikan naungan, memberikan sekian kenikmatan-kenikmatan padanya. Fiha wa fi afnaniha, padanya dan pada cabang-cabangnya. Qala, dikatakan selanjutnya, zahruha riyatun wa waraquha burudun wa qadbanuha anbar wa batha'uha yaqut turabuha kafur wa wahluha misk. Sepertinya perlu kamus. Tetapi anbar itu harum-haruman juga, minyak wangi juga. Yakut permata. Kafur seperti yang disebutkan dalam ayat lain, wijajuha kafura. Misik sudah dipaham, ya, seperti minyak wangi juga. Ya. Enam. Bunga-bunganya rayap. Daun-daunnya burud. Cabang-cabangnya anbar, batha'uha yaqut, turabuha kafur, wa'luha misk. Wallahu ta'ala alam seperti apa. Kalau bunganya harumnya seperti anbar, kemudian kelopak-kelopaknya seperti yaqut, permata, kemudian tanahnya bercampur kafur, dan juga minyaknya atau apa siramannya adalah misik, betapa harumnya pohon tersebut, betapa indahnya pohon tersebut. Belum berbicara tentang buahnya. Pohon-pohon di surga, buahnya disebutkan mudah dipetik, tergapai tangan. Dan satu cabang memiliki sekian buah yang rasanya berbeda-beda dan semuanya lezat. Naam. Wa man yuridna yatawassa falyatawassa fi dhalik fi bab atau fi kitab al-jannah. Dalam kitab-kitab yang membicarakan tentang surga dan pohon-pohon di surga. Yakhruj min asliha anharul khamr wal laban wal 'asal. Masih belum selesai. Kata Ibnu Wahab bahwasanya mengalir dari tempat tumbuhnya pohon Tuba sungai-sungai. Dari akar pohonnya mengalir sungai khamr, sungai susu, sungai madu. Khamrin ladzatin lisyaribin, khamr yang lezat bagi yang meminumnya dan tidak merusak akal. Sebab merusak akal termasuk kelemahan. Dan di surga tidak ada sesuatu yang merusak. Taib, sehingga khamrnya lezzatin lisyaribin. Kemudian juga labannya. Laban susu yang tidak mudah rusak. Kalau susu di sini sebentar jadi basi. Tapi dalam jannah tidak akan rusak. Demikian pula asalin musaffa. Demikian pula madu yang murni dan bersih, tidak tercampur dengan apapun. Wa hiya majlisun li ahli al-jannah, di bawah naungan pohon tersebut, di samping sungai-sungai tadi, majlisnya para penduduk surga. Fa bainama hum fi majlisihim, ketika mereka dalam keadaan di majlis mereka, id atathumul malaikah min rabbihim yaquduna nujulan mazmumatan bisalasil min dahab wujuhuha kal masabih min husniha wabruha kakhazil mar'azi bin linihi alaiha rihalun alwahuha min yaqud wadufufuha min dahab wasiyabuha min sundus wa istabrak fayanyakhunaha fayanikhunaha wa yaquluna inna rabbana arsalna ilaikum lituzawwiruhu wa tusallimuhu alayhi qala fayarkabunaha. Ketika mereka sedang bernikmat-nikmat di bawah pohon Tuba, di samping sungai khamr, sungai susu, sungai madu, dan itu majlis mereka, mereka duduk di sana, tiba-tiba datang malaikat dari Rabb mereka dengan menuntun nujulan mazmumatan, sebuah kendaraan yang memakai lizam. Lizam itu yang diikatkan di mulutnya, apa di kendalinya. Qala bisalasil, dalam keadaan diikat atau diberi kendali dengan rantai dari emas, dan wajahnya seperti bintang-bintang karena indahnya. Wa wabruha kal khazzil maz'u mar'azi min linihi, bulu-bulunya seperti sutra sangat lembutnya. Alaiha rihalun, di atas punggungnya ada pelana yang juga dari permata-permata. Wadufufuha min dahab, dufnya dari emas. Wasiyabuha min sundus, pakaiannya dari sutra dan istabrak. Kemudian direndahkan, disuruh untuk merendah. Dan berkata para malaikat tadi, sesungguhnya Rabb kami mengirimkan ini untuk kalian, agar kalian bisa berkeliling. Watusallimu alaih, qala fayarkabunaha, maka mereka pun menungganginya untuk berkeliling di jannah. Ajib wa gharib, sesuai dengan ucapan Naam Ibn Wahab rahimahullah. Hadis asarun gharibun ajibah, gharibah ajibah. Wallahu ta'ala a'lam bisawab, wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman kathira. Apa solusi obat bagi orang yang terfitnah dengan isyik? Ada dua. Yang pertama puasa, karena Nabi menyatakan alaihi bisawm fa innahu lahu wija, karena puasa itu akan bisa menjadi tameng dari syahwat yang meluap kepada wanita. Yang kedua, menikah. Saya sebutkan dulu yang puasa, yang sesuai buat kalian, ya, nikah nanti. Enam. Adapun hadisnya berbunyi, ya ma'syarus syabab man istata'a minkumul ba'ata falyatazawwaj wa man lam yastati' falaihi bis-shaum fa innahu lahu wija. Yang mampu silakan menikah, tapi yang tidak mampu maka berpuasalah, karena itu akan menjadi tameng baginya. Taib, itu solusinya. Jalan keluarnya untuk tidak terjangkiti kembali, putuskan segala hubungan dengan wanita yang bukan mahram. Buang nomor HP-nya, buang semuanya, jangan ada kaitan sebenang pun dengan mereka, karena mereka bukan mahrammu. Putus hubungannya. Hilang, lupakan dia. Dia enggak bisa menghubungi kamu dan kamu tidak bisa menghubungi dia. Putus. Baik. Dan jangan kalian memulai kembali dengan melihat suwar. Akan terjangkit penyakit yang sama, yaitu ishqus suwar. Na'udzubillah min dzalik. Hadis dan riwayat Aisyah Rasulullah SAW tidak pernah lebih dari 11 rakaat. Apakah 11 rakaat itu witirnya atau salat malam yang di dalamnya adalah witir? Ini masalahnya, barakallahu fikum, semua yang ganjil disebut witir. Kadang disebut seluruh yang 11 ini dikatakan witir. Paham? Kalau ngerjakannya 5, berarti witirnya 5, ngerjakan begitu, kadang-kadang. Tetapi kalau dipisah-pisah 2 rakaat, 2 rakaat, akan dikatakan yang witir adalah yang terakhir, yang 1 rakaat. Nah, kalau 3 rakaat dikerjakannya sekaligus, dikatakan yang 3 rakaat itulah witirnya. Begitu. Hanya istilah. Tetapi bisa bermakna semua sholat malam disebut witir. Karena tidak boleh genap, harus ganjil. Maka sholat malam disebut witir, kadang-kadang. Tetapi kadang pada zatnya yang sholatnya cuma 1, itulah witirnya. Nah, wallahu ta'ala a'lam. Assalamualaikum.